Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warida wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kepada kita yang kita rasakan dalam diri-diri kita semua karena Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga amal soleh kita dan menjaga ibadah kita. Tentu saja bukan karena kekuatan kita, tapi melainkan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dan atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah keberuntungan yang tiada tara ketika kita kembali dipertemukan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dan termaktub dalam kitab yang sangat fenomenal. Kitab yang bernama Riyadus Salihin, Taman Orang-orang Saleh. Dan jamaah yang Allah muliakan, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dan mengkaji kitab yang begitu fenomenal ini, kitab yang begitu luar biasa ini, maka ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita renungkan, bahwa pertemuan kita dengan Riyadhus Shalihin adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih nikmat daripada harta dunia, yang lebih nikmat dari perhiasan-perhiasan dunia. Kalau kita bisa begitu semangat bertemu dengan seorang klien atau calon customer atau orang yang ingin membeli produk kita atau aset kita dengan angka dan harga yang sangat bagus, tapi kenapa kita gak semangat ketika bertemu Riyadhus Shalihin padahal di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, keberkahan dan sukses di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita duduk di majelis ilmu, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan ia terhadap agamanya dan Allah akan berikan taufik agar ia mengamalkan agamanya tersebut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini. Dan jamaah yang Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwa Riyadhus Shalihin adalah buku yang memiliki karakter maraton. Ini bukan buku yang bisa kita selesaikan dalam waktu 1-2 hari. Ya, kita yang penuh kelemahan. Kalau ulama mungkin, kalau kita tidak. Maka tanamkan tekad yang kuat, lalu kobarkan semangat untuk bisa istiqomah dan bisa menghafalkan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk itu. Karena dengan istiqomahlah kita akan berubah. Man thabata nabat. Itulah yang dijelaskan para ulama. Barang siapa yang komit, konsisten di sebuah titik, maka dia akan tumbuh. Niscaya dia akan tumbuh. Dan kita masih bersama hadis Ka'ab bin Malik. Kisah yang sangat fenomenal. Yang menginspirasi kita. Ya, kita yang banyak melakukan khilaf. Kita yang banyak melakukan blunder dalam kehidupan. Kita yang banyak melakukan kesalahan. Kita yang dikatakan Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang banyak melakukan kesalahan tersebut adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau melakukan kesalahan tapi beliau memilih untuk jujur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk kota Madinah bahwa Allah memutuskan untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, dan tidak ada yang boleh berbicara dengannya. Maka itu berlanjut, atau itu berlangsung, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tapi selama 50 hari. Dan di dalam 50 hari itu ada cerita, ada drama, ada air mata. Sampai pada hari ke-50, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ba'da salat subuh mengumumkan bahwa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka hari itu adalah hari yang begitu indah di dalam kehidupan beliau. Beliau sujud syukur, beliau berikan dua baju beliau kepada orang yang memberikan kabar gembira pertama kali kepada beliau. Lalu beliau pinjam bajunya Abu Qatadah. Lalu beliau bergegas bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan beliau disalami oleh orang dan mendapatkan ucapan selamat dari kaum muslimin yang begitu gembira dengan pertaubatan dan diterimanya taubatnya tiga saudara mereka tersebut. Maka sampailah di Masjid Nabawi, lalu disambut oleh Talha radhiyallahu taala anhu. Talha berdiri lalu bergegas menyambut beliau, lalu menyalami dan mengucapkan selamat. Lalu setelah itu beliau duduk di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ka'ab bertanya, ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu Nabi katakan, ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Ka'ab mengatakan, di antara taubatku aku akan menyerahkan dalam riwayat seluruh hartaku. Seluruh hartaku. Lalu Nabi enggan untuk menerima. Dalam riwayat kata Nabi, terlalu banyak. Lalu kata, setengah terlalu banyak. Sepertiga, oke, sepertiga. Dan dalam riwayat yang ada di hadapan kita, beliau masih memiliki sisa, atau yang beliau tahan adalah harta beliau yang ada di Khaybar. Dan dari sini, sekali lagi para ulama kita mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disunahkan bersedekah ketika kita bertaubat. Disunahkan berinfak di jalan Allah ketika kita bertaubat. Karena Ka'ab bin Malik menyatakan dalam hadis ini, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa rasulihi. Dan di antara bagian dari taubatku, aku memberikan hartaku di jalan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa disunahkan berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bertaubat. Dan hadirin Allah muliakan, lalu Ka'ab memberikan sebuah statement buat kita semua, pelajaran besar. Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan sifat jujur. Allah menyelamatkan aku dengan sifat jujur. Dan ini enggak heran. Karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, innas shidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Kebaikan akan membawa seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan selamat dari keburukan di dunia dan azab di hari kiamat kelak. Maka tidak heran Ka'ab mengatakan innama anjani bisidq, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Dan ini yang harus terpatri di dalam diri kita dan kita tancapkan di dalam hati kita. Kita tancapkan di dalam hati kita bahwa kejujuran menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena mayoritas orang ketika berbohong itu karena mereka punya asumsi bahwa bohong akan menyelamatkan mereka. Ya, bohong akan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari amarah pasangan mereka misalnya. Kenapa sih lo bohong sama bini lo? Ya kalau gue jujur dia ngamuk gitu loh. Kalau jujur ngamuk, dia marah deh. Kita tanya kepada wanita, kenapa sih lo bohong sama laki lo? Aduh, kalau gue jujur, gue bisa jadi dendeng. Beruntung marahnya parah banget. Kenapa lo bohong sama bokap nyokap lo? Kenapa bohong sama orang tua? Ya habis, kalau gue jujur, gue bisa dipenjara rumah nih. Jadi semua orang berpikir, bohong menyelamatkan, bohong menyelamatkan, bohong menyelamatkan. Enggak. Ka'ab memberikan sebuah testimoni. Dan beliau alami langsung. Yang menyelamatkan adalah kejujuran. Innama anjani bisidqa. Sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna min taubati alla uhaditha illa sidqa ma baqit. Dan di antara taubatku, aku bertekad untuk tidak berbicara, tidak menyampaikan kecuali kejujuran selama aku hidup. Selama sisa hidupku, aku tidak akan bohong. Fallahi ma'alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith. Mundu dhakartu dhalika li Rasulillahi SAW ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Dan demi Allah, aku tidak tahu ada seorang pun dari umat Islam yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejujuran ketika berbicara. Semenjak aku sampaikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah, yang lebih baik daripada nikmat Allah kepada diriku pada saat aku jujur tersebut. Jadi jujur ini nikmat luar biasa. Jujur ini nikmat. Aku gak tahu ada kenikmat atau aku gak tahu ada orang yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan kenikmatan yang lebih baik, yang lebih indah daripada aku ketika mengucapkan kejujuran tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, Ka'ab merasakan bahwa kejujuran itu indah. Kejujuran itu nikmat. Makanya berikutnya apa kata beliau? Wallahi demi Allah, ma ta'ammattu kidbatan mundhu qultu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja berbohong semenjak apa yang aku sampaikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak hal tersebut yang aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Sampai hari ini aku enggak pernah sengaja berbohong. Aku tidak akan berbohong. Itu yang harus kita katakan. Aku tidak akan berbohong lagi. Itu yang harus kita katakan pada diri kita. setelah kita mendengar apa yang dikatakan Ka'ab. Karena Ka'ab mengatakan, wallahi ma ta'amattu kidzbatan mundu qultu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, aku enggak pernah sengaja berbohong. Semenjak apa yang aku sampaikan ke Nabi SAW sampai hari ini, beliau komit untuk jujur. Nah, komitmen Ka'ab untuk jujur harus membawa kita pada sebuah kesimpulan dalam kehidupan kita masing-masing. Aku tidak akan berbohong lagi. Tapi ingat kalimat berikutnya. Wa inni la arju an yahfadhani Allahu ta'ala fi ma baqi. Dan aku berharap Allah menjaga diriku di sisa hidupku ke depan, agar aku terus menjaga kejujuran, agar aku tidak melakukan kebohongan walaupun sekali saja. Lihat bagaimana perubahan drastis. Ka'ab menyatakan, dan aku berharap Allah menjaga aku agar aku tidak melakukan satupun kebohongan. Masih ingat apa yang Ka'ab sampaikan radhiyallahu ta'ala anhu ketika persiapan perang Tabuk? Dan sadar apa perbedaannya? Di saat persiapan perang Tabuk, Ka'ab mengatakan, kalau aku mau, aku bisa lakukan persiapan secepat mungkin. Kalau aku mau, aku bisa selesaikan ini. Kalau aku mau, in situ. Tapi setelah 50 hari, apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Dan aku berharap Allah menjaga diriku. Perubahan drastis antara dua kalimat di atas, dari kalau aku mau ke aku berharap Allah menjaga diriku. Kalimat pertama mengandalkan diri sendiri. Kalimat kedua berharap dan mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasilnya beda. Hasilnya beda. Lihat bagaimana Ka'ab benar-benar pembelajar sejati, yang mampu menyerap pelajaran-pelajaran kehidupan, yang mampu menangkap dengan taufik dari Allah pesan-pesan dari sebuah hukuman. Banyak orang dihukum gagal paham, gak ngerti-ngerti juga. Ka'ab ngerti apa akar masalah, atau di antara akar masalah Ka'ab tahu. Di persiapan, kalau aku mau aku bisa. Setelah ini semua berlalu dan dijalani oleh Ka'ab, aku berharap Allah menjaga diriku di sisa hidupku. Subhanallah. Inilah pembelajar sejati. Dan inilah pesan atau pelajaran dari hukuman. Dan orang yang cerdas ketika dihukum, lu tidak andalkan diri beliau sendiri lagi. Lu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan komitmen beliau untuk berusaha jujur, jujur, jujur, dan jujur itu bukan hanya karena jujur adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena jujur adalah kewajiban, tapi beliau merasakan kenikmatan. Beliau merasakan kenikmatan. Inilah yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menyampaikan sebuah konsep. Ini konsep juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Dan diriwayatkan ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dinyatakan, Al-Haqqu Tsaqil Mari. kebenaran itu memang berat. Kebenaran itu memang berat. Tapi itu di awal. Selanjutnya, kebenaran itu manis rasanya. Al-haqqu tsaqil mari. Kebenaran itu berat. Tapi akhirnya manis. Wal batilu khafifun wabi. Dan kebatilan itu mudah kesannya, tapi selanjutnya berakhir dengan kepahitan dan derita. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang dirasakan. Kejujuran itu manis. Kejujuran itu nikmat. Tapi memang butuh waktu. Jadi ini bukan hanya kewajiban, ini bukan hanya beban. Ini bukan hanya perjuangan yang isinya derita, derita, derita tanpa akhir. Enggak. Itu kata Ka'ab. Aku gak pernah melihat ada kenikmatan yang lebih indah dari apa yang aku alami. Itu kan kesimpulannya. Ini nikmatnya luar biasa. Ini indah. Ka'ab bertutur tentang dirinya. Dan itulah fungsi dari kejujuran. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna as-sidqata ma'nina wa maqal. Wal kadhibu riba." Kejujuran itu ketenangan. Ya, kejujuran itu ketenangan. Dan kebohongan kegalauan. Keragu-raguan. Kegamangan dan kebimbangan. Itu kebohongan. Orang tuh gak tenang kalau bohong. Takut terbongkar. Orang jujur tenang hidupnya. Oke. Kita harus menanggung konsekuensi. Tapi dari lubuk hati kita tuh tenang-tenang ini. Itu kata Nabi SAW. Ketenangan, kebahagiaan. Maka jujurlah. Dan ini pelajaran buat kita semua. Dan minta kepada Allah sebagaimana Ka'ab berharap kepada Allah agar Allah menjaga kita. Karena sekali lagi jemaah sekalian yang Allah muliakan, gak akan berbohong lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Lalu Ka'ab melanjutkan, fa'anzalallahu ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi SAW dalam masa kesulitan. Sa'at al-usra adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menerima seluruh taubat Nabi dan para sahabat. Itu kesimpulan dari surat At-Taubah ayat 117. Lalu Ka'ab melanjutkan, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya. Siapa? Ya beliau sendiri, Murarah dan Hilal radhiyallahu taala anhum. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika bumi telah menjadi sempit dalam benak mereka dan dalam diri mereka. Padahal bumi itu luasnya luar biasa. Dan ini sudah kita tekankan. وَضَقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ, dan hati mereka menjadi begitu sempit. وَظَنُّ أَلَّا مَرْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, dan mereka yakin tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat melarikan diri dari ujian yang Allah berikan, dari hukuman yang Allah berikan, dari siksa yang mengancam, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba alaihim liyatubu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Agar mereka tetap dalam taubatnya. Karena Allah terima di hari ke-50 sehingga mereka tetap istiqomah. Innallahu wa tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Lalu Ka'ab melanjutkan ayat yang berikutnya, ayat ke-119. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan benar. Tiga ayat itu dibawakan oleh Ka'ab. Kata Ka'ab, fa'anzalallah, maka Allah turunkan tiga ayat tersebut. Dan Ka'ab mengatakan, wallahi ma an'amallahu alaih min ni'matin qat ba'da idhadani allahu lil islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Lagi-lagi Ka'ab ulang, demi Allah, Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadaku setelah aku mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam yang lebih besar, lebih agung dibanding nikmat kejujuranku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak jadikan aku berdusta di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ahliku kama halakal ladzina kadzabu. Karena kalau aku berdusta di hadapan beliau pada hari itu, 50 hari yang lalu, maka aku akan hancur sebagaimana hancurnya orang-orang yang berdusta. Lagi-lagi Ka'ab ulang-ulang, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Gimana sih kalau kita dapat nikmat yang luar biasa? Kan kita ulang terus, ya Allah, benar-benar nikmat ya. 5 menit kemudian, kamu tahu gak ini nikmatnya luar biasa. Mungkin 10 menit kemudian, ya Allah, aku belum pernah ngerasa seperti ini, nikmatnya luar biasa. 15 menit kemudian, ya Allah, ini indah banget. Kan kita ulang-ulang terus tuh. Kalau merasakan kenikmatan yang sangat wah, sangat luar biasa, kita akan ulang. Kaab Islam, gak pernah aku rasakan nikmat seperti ini. Nikmat kejujuran. Jujur sama Rasulullah SAW. Dan pada hakikatnya jujur sama Allah. Karena kita tahu alasan Kaab jujur pertama kali adalah apa? Aku bisa berbohong di hadapan engkau. Dan kau mungkin percaya. Karena aku punya kemampuan bicara yang luar biasa. Ingat Kaab, penyair Madinah. Tapi Allah, aku khawatir Allah gak ridho. Allah murka. Dan Allah membuatmu akan murka kepada diriku. Ini semua tentang kejujuran kepada Allah. Makanya jamaah sekalian, jujurlah kepada Allah. Niscaya kita akan jujur kepada makhluk. Jujurlah kepada Allah. Niscaya kita akan jujur di hadapan manusia. Jujurlah kepada Allah. Niscaya kita akan jujur kepada semua pihak. Orang yang jujur kepada Allah, pasti dia akan jujur kepada manusia. Karena jujur kepada Allah adalah apa yang kita niat, apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang ada di lapangan atau yang ada di sikap kita dan ucapan kita sama. Dalam hati kita, saya ingin surga ya Allah, ya udah. Atau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Atau kita berdoa, kita berdoa kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya udah, Anda kan minta itu, jujur dong. Benar enggak minta surga? Benar enggak Anda ingin dipalingkan dari neraka? Ya udah, tunjukkan dalam sikap Anda, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Walaupun sekali lagi kita udah berbulan-bulan di rumah terus banyak yang pening, banyak yang campur aduk, yang bosan. Kalau sebelumnya dapat jeda dengan pasangan berangkat ke kantor atau kita berangkat ke kantor, sekarang enggak. Begitu ada masalah, ketemu dia terus 7x24 jam. Nah, jujur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Jujur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Bu, kita ingin masuk surga. Kita ingin jadi suami yang baik. Kita ingin jadi istri yang soleha. Itu jujur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin jadi orang tua yang mendidik. Ah, jujur enggak itu? Begitu kita jujur sama Allah, itu sama manusia jujurnya enak. Tapi sebaliknya, belum tentu orang yang jujur kepada manusia itu jujur sama Allah. Dan itu jujur yang bermakna sempit. Ya banyak. Banyak orang yang gak sholat jujur tapi. Kalau dagang dia jujur, tapi dia gak sholat. Banyak-banyak. Tapi dia gak beriman. Sekali lagi jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ke apa yang ngalamin. Di hari itu yang beliau sampaikan adalah hanya nikmat. Beliau enggak curhat tentang lu berat banget, gua nangis, kenapa sih lu tega banget, kan gitu kan. Karena kalau kita baru ketemu sama orang, lu kok tega banget sama gua 50 hari lo bro, 50 hari lo diemin gua. Enggak. Ini nikmat. Aku enggak pernah merasakan nikmatan seperti ini. Lupa semuanya tuh. Itu kata para ulama tadi. Al-haqqu tsaqil bari. Kebenaran itu berat, tapi awalnya aja. Berikutnya manis. Sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid dan ulama-ulama yang lain. Dan beliau bersyukur tidak berbohong. Pada saat itu, karena kalau beliau berbohong, lihat faahlika kama halakal ladzina kadzabu, aku akan hancur bersama hancurnya orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta hancur. Kedustaan akan menghancurkan. Ini kaidah, camkan baik-baik lagi. Kedustaan, kebohongan akan menghancurkan. Mungkin di hari H kita selamat. Mungkin. Sebagaimana orang-orang munafik selamat di hari H pada saat itu. Mereka selamat di hari H. Ketika mereka membohongi Nabi SAW. Padahal Nabi tahu. Tapi Nabi begitu baiknya. Sehingga tidak membongkar kebohongan mereka di hari H. Nabi ingin mereka dimaafkan oleh Allah. Nabi beristighfar untuk mereka. Tapi lagi-lagi, kebohongan menghancurkan. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kathabu hina anzala al-wahya syarra maqala li ahad. Ka'ab mengatakan. Kenapa beliau mengatakan bahwa untung saya, atau saya bersyukur, saya jujur, dan saya tidak berbohong, sehingga saya hancur bersama orang-orang yang berbohong. Kata Ka'ab, alasannya saya mengatakan demikian, karena Allah berfirman kepada orang-orang yang berbohong pada hari tersebut. Dan jadi ibrah bagi pembohong-pembohong yang lain. Ketika Allah menurunkan wahyunya, syarra maqala li'ahad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hal yang buruk yang diucapkan kepada seorang hambanya yang sangat tajam. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 95, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim. Kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika atau saat kalian kembali kepada mereka. Jadi kata Allah, kelak mereka akan bersumpah loh atas nama Allah di hadapan kalian saat kalian kembali pulang dan berhadapan dengan mereka. Tujuannya apa? Litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka, agar mereka gak dihukum, gak ditegur, gak dimarahin dan seterusnya, agar mereka gak dihukum. Kan itu orang berbohong kenapa? Agar gak dihukum. Kan begitu. Semua orang berpikir demikian. Aduh, jangan bohong, jangan jujur, kenapa? Nanti dimarahin, nanti diomelin, nanti dihukum. Akhirnya mereka berbohong dan berani bersumpah. Dan itulah orang-orang munafik pada saat itu, mereka bersumpah kan. Mereka berbohong, mereka bersumpah. Agar kalian berpaling dari mereka. Apa kata Allah? Apa arahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat loh, nanti mereka akan berbohong agar kalian tidak menghukum mereka dan berpaling dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ridu anhum. Maka berpalinglah dari mereka. Enggak usah diurus, mereka tuh enggak usah diurusin, berpalinglah dari mereka. Innahum rijis, Allahu akbar. Karena sesungguhnya mereka itu kotor. Rijis. Kotor. Dan rijis juga bisa bermakna najis. Secara sikap, secara keyakinan. Bukan secara fisik. Fisik orang munafik tidak najis. Tapi ini kalimat yang sangat tajam. Mereka itu kotor. Wa ma'wahum jahannam. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibun. Dan itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Mereka kotor. Dan mereka akan masuk neraka jahannam. Dan itu balasan dari apa yang mereka kerjakan. Terus apa kelanjutannya ayat 96? Yahlifuna lakum litardaw anhum. Dan mereka akan benar-benar bersumpah agar engkau atau agar kalian ridho kepada mereka. Agar engkau menerima argumentasi mereka. Agar kamu menerima alasan mereka. Mereka akan sumpah loh. Mereka enggak sungkan-sungkan untuk melakukan sumpah. Agar diterima, agar percaya. Agar percaya. Fa in tardau anhu fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allahu akbar. Dan apabila engkau ridho kepada mereka, Allah tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang fasik. Pada pembohong. Ini pelajaran besar. Bukan hanya untuk orang munafik di saat perang Tabuk, tapi buat kita, buat saya dan kita semua. Apa tujuan kita berbohong? Tujuan kita berbohong agar orang yang kita bohongi itu ridho sama kita, gak marah sama kita, gak membenci kita, gak menghukum kita, tetap respect sama kita, tetap sayang sama kita, tetap menghormati kita, agar marwah kita gak jadul di hadapan mereka. Hadirin Allah muliakan. Oke, mereka di hari H kebohongan kita respect sama kita. Oke, pada saat kita berbohong mereka percaya karena kita memang pembicara yang jago. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau ridho, Allah enggak pernah ridho. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berlawanan dengan Allah, tidak. Tapi maksudnya kan gitu. Kita bohongin sahabat kita, mungkin dia ridho, tapi Allah enggak pernah ridho. Karena kemampuan dan karena ilmu manusia terbatas. Dia pikir kita jujur. Makanya dia ridho sama kita. Tapi enggak, kita bohong. Dan Allah tahu kita bohong. Dan Allah enggak akan ridho. Makanya hadirin sekarang, orang yang berbohong dalam hidupnya itu seperti melakukan kecurangan pada saat ujian dan di hadapannya kamera CCTV. Itu misi bunuh diri. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau engkau ridho, Allah enggak ridho. Kalau manusia bisa Anda kelabui, Allah enggak bisa Anda kelabui dan Allah enggak akan ridho. Lalu buat apa bermain dengan Allah Subhanahu wa taala? Buat apa jadi orang yang tricky? Kalau trik untuk maslahat itu ada pembahasannya. Dalam ilmu kaidah fikih ada bab hial. Tapi itu tidak menghalalkan segala cara. Itu trik aja untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau untuk memuluskan sebuah dosa, untuk berbohong. Dan ini camkan bagi diri kita. Oke, kita bisa bohongi istri kita dan istri kita ridho sama kita. Terapkan ayat ini. Allah gak akan ridho kepada Anda. Istri Anda ridho, Allah gak akan ridho. Istri kita bisa kita kondisikan, kita bisa atur, mungkin dia polos, dia lugu, dan seterusnya. Dan Anda hebat, Anda yang punya semua trik itu. Oke, bisa. Tapi emang Allah gak lihat. Dan Allah tidak akan ridho dengan itu. Oke, kita bisa kelabui suami kita. Kita seorang wanita. Kita bisa bermain. Kita bisa merayu. Dan kita bisa menutupi sebuah kebohongan dengan sangat cantik. Oke. Suami Anda begitu. Tapi Rob Anda dan Rob suami Anda tidak akan bisa Anda kelabui seperti itu. Dan Allah tidak ridho dengan kebohongan dan kefasikan. Terapkan. Oke, kita bisa bohong di hadapan ayah dan ibu kita. Mereka hanyalah orang tua yang lugu atau orang tua yang sudah lansia. Atau masih fresh. Tapi memang kita pintar. Di SMA kita bohongin mereka. Orang tua kita bisa kita bohongi dan mereka ridho sama kita. Allah gak ridho. Allah gak ridho. Teman kita, teman bisnis kita, atau investor kita, bisa kita tipu, bisa kita bohongi. Kita bisa ambil uangnya tanpa dia sadar dan dia tahu. Dan mungkin dia gak pernah sadar. Karena semua perhitungan di kita dan dia gak ngerti apa-apa. Dia cuma percaya aja sama kita. Oke, dia ridho. Allah ridho? Enggak. Allah gak pernah ridho dengan kebohongan dan kefasikan. Dan ini ayat luar biasa. Kalau kita semua mencamkan ayat ini, kita tidak akan berbohong. Dan kalau kita berbohong, kita tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji gak akan mengulangi lagi. Dan bayangin gak sih, ayat ini turun pada saat mereka dibongkar sama Allah. Dibongkar. Oke, Nabi ridho, Allah gak ridho. Tahu Allah. Kan, dan turunlah ayat ini. Jadi, bayangin gak sih Allah bongkar kedok mereka di saat mereka hidup. Allah gak sebutkan nama-nama pembohong itu, tapi semua orang baca kan ngerti. Innahum rijis. Mereka kotor. Tempat mereka di neraka. Dan itu balasan dari perbuatan mereka. Mereka berbohong agar engkau ridho. Kalau engkau pun ridho, Allah gak akan ridho. Oh, itu kan ditelanjangi hadirin. Itu orang gimana gak tertusuk. Ya Allah, keungkap ya. Hadirin yang Allah muliakan. Memang pas hari H mungkin kita dimarahi. Pas hari H mungkin kita dihukum sebagaimana Ka'ab dihukum. Tapi kan yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, hukuman itu akan berakhir. Amarah itu akan berganti dengan sifat dan respon positif dari orang tersebut. Karena Allah ridho. Dan kejujuran itu hal yang sangat mewah. Jadi jangan pernah bermain seolah-olah kita agen ganda, bermuka dua. Gak ada gunanya. Manusia bisa kita atur, tapi Allah gak bisa. Allah gak bisa. Tinggal nunggu waktu aja. Kalaupun kebohongan kita tidak terungkap di dunia, wa ma'wahum jahannam. Ada, kita bisa keluar dari api neraka jahannam. Allah berfirman, yauma tublas sarair. Dalam surat At-Tariq Allah mengatakan, di hari di mana seluruh rahasia akan diungkap. Semua rahasia akan diungkap. Yauma tublas sarair. Rahasia-rahasia akan diungkap. Dibeberkan sama Allah. Di hari kiamat. Dan kebohongan-kebohongan kita dipampang. Dibuka. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, mumpung Allah masih tutup aib kita. Mumpung Allah masih tutup kebohongan kita. Tobat kepada Rabbul Alamin. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilanjutkan sebelum Allah ungkap. Dan Allah Maha tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Ini yang perlu kita camkan. Qala Ka'ab, Lalu Ka'ab melanjutkan, kunna khulifna ayyuhat thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah SAW hina halafulah fabaya'ahum wastagfarulahum wa arja'a Rasulullah SAW amrana hatta qadallahu ta'ala fih bidhalika qala Allah ta'ala wa ala thalathati alladhina khulifu. Nah, hadirin Allah muliakan, Ka'ab ingin menjelaskan tafsir dari wa'ala thalathati alladhina khulifu, wa'ala thalathati alladhina khulifu, dan atas tiga orang yang khulifu. Sebagian orang atau sebagian pihak berpikir tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab ingin mengatakan bukan itu maknanya. Maknanya adalah tiga orang yang statusnya, atau yang pengumuman statusnya itu ditunda, dipisahkan dari orang-orang munafik, yang yang alasan zohirnya diterima oleh Allah, yang alasan zohir mereka diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bersumpah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik. Lalu Nabi meminta janji setia dengan mereka lagi, lalu Nabi beristighfar untuk mereka. Nah, mereka responnya disegerakan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunda status kami bertiga sampai Allah yang langsung putuskan untuk itu. Makanya Allah berfirman, dan tiga orang yang ditangguhkan, ditangguhkan pertobatannya, ditangguhkan statusnya karena mereka jujur. Jadi mereka dipisahkan dari para pembohong. Mereka ditangguhkan dari orang-orang munafik. Mereka enggak disatukan dalam satu kotak atau satu kolam gitu loh. Walaisa alladzi dzakara mimma khulifna takhallufuna anil ghazwi, dan bukan maksud takhlif di dalam ayat ini, atau bukan makna khulifu dalam ayat ini adalah tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, bukan. Wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa atadhara ilaihi faqabila minhu muttafaqun alaih. Tapi maknanya adalah tiga orang yang statusnya ditunda, yang hukumannya ditunda, yang pertobatannya atau penerimaan pertobatannya ditunda, atau tobatnya ditangguhkan oleh Allah selama 50 hari. Adapun orang-orang munafik langsung diterima secara zohir, tapi Allah vonis mereka di dalam surat At-Taubah 95 dan 96. Jadi kami berbeda memang dengan mereka, lebih berat. Tapi secara awal terkesan duduk di kursi pesakitan, tapi hanya 50 hari. Tapi sebenarnya Allah bedakan kami dengan mereka. Kami ditunda, taubat kami ditangguhkan. Bukan seperti mereka yang secara zahir terlihat sebagai pemenang, tapi ternyata pemenang hanya di menit-menit awal babak pertama. Setelah itu dibantai. Kalau dalam bahasa olahraga, setelah itu kalah besar. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam. Mereka kotor dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Hadirin yang Allah muliakan, muttafaqun alaih. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dengan demikian berakhirlah hadis Ka'ab bin Malik. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat Bukhari, anna Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yawmal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal khamis. Dalam riwayat Bukhari, Nabi keluar pada saat perang Tabuk, berangkat di saat perang Tabuk itu di hari Kamis, dan Nabi suka melakukan keberangkatan safar di hari Kamis. Jadi kalau kita bisa safar atau berangkat di hari Kamis, lakukan di hari Kamis. Kecuali kalau nggak bisa ya. Jadi kalau ada opsi, kita mau berangkat kapan nih? Kamis atau Jumat, pilih Kamis. Atau Kamis atau Rabu nih, pilih Kamis. Karena Nabi suka keluar melakukan perjalanan atau berangkat di hari Kamis. Tapi kalau nggak mungkin, ya jangan dipaksakan. Kalau nggak mungkin, jangan dipaksakan. Misalnya ada saudara kita mau operasi di luar negeri, minta kita datang, operasinya hari Selasa. Kita diminta berangkat hari Senin. Ayo, berangkat ya? Enggak. Dengan syarat hari Kamis. Lu operasinya hari Selasa, Mbak. Semua hari Kamis. Nabi itu hari Kamis. Ya benar. Tapi itu kalau mungkin kan. Kalau enggak, berangkat sesuai dengan kebutuhan kita. Wa fi riwayah wa kana la yaqdu min safarin illa nahara fi dhuha fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain thumma jalasa fi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah kembali dari safar, tidaklah kembali ke kota atau ke rumah dari safar kecuali di waktu duha. Artinya beliau menghindari masuk kota Madinah atau pulang ke rumah di malam hari. Di malam hari. Dalam rangka agar orang rumah siap menyambut dan bisa maksimal dalam menumpahkan rasa rindu. Dan nanti ada pembahasan khusus dalam masalah ini insya Allah di waktu yang lain. Dan apabila beliau tiba ke kota atau tiba sampai di apa tiba dari kepulangan dari safar, beliau mulai dari masjid, beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau duduk berinteraksi dengan lingkungan. Wallahu ta'ala misawab. Akhirnya berakhir juga kisah Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, kisah ini panjang sekali dan luar biasa, dan semoga kita bisa mengambil ibrahnya, dan semoga yang bisa yang berhasil disampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita, dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu karena kekurangan ilmu pemateri, dan segala kesalahan itu dari pemateri dan dari syaitan, dan kita beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin dan ambil yang baik dan buang yang khilaf dari pembahasan ini. Ini yang bisa disampaikan, terima kasih banyak. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya biiznillah wa insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.